Galatia fasalae narugi. Petrus, Yohanes, roriago busro urto ha Paulus wasigariagi. Odea ingehe nakresie natagia lage tabonyo. Kulagia huruk bai Yerusalem, orekbo ogor Barnabas, ore Titus dagun. Harami bai Yerusalem ne, kali hula sogolio sumaya mua musti mokba. Ore gyo atarami net Yerusalem bonyo. Kua hugia ogora irmia ga usukatu ti irmia tohak maminti Yerusalem de sikrer mesan bo. Kua hugia ogor sirma ga klola briteras kua brita ti iria lema Yahudi narine. Ma bisa ma kue ohe. Usukatu de sikrero wa sikwaria neta lema. Kolnye lema rohu. Desigebo nyana wasikwaria guala tiheit lulsuo, matigina itsenwege, anegea ikdihahbu. Keskie galia ugebo nyo, usukatu desikre rohu, denje biar maali aktitus nege iria Yunani, keskie lemaralgia usirma iri rerato satenange. Keskede iri redu marbohe Titus nege musti morato satenangi. Irnya kreer bohe iria Kristen sir, keske ragak metbo. Irnya kreer ola dene seseak negre, mar sugar gagane iwe narami wahu garam tige, maro bak mahre ohe. Kolnya aram nyege mio uode mcho hatitnya taga agupku bagi Yahudi geta lema. Hirja sikrer buma irmia toha gitnya ge toha tnya takupku bakdes. Kola dene atare tira tomol wai tamam lanarini. Keske hula sogo yadi titcho hatnya tak musa des je. Kali tetral sasam ge tor Yesus Kristus kedi. Lemaren je lemaram yowu, ore lemaram coha namrata nugarelik. Kali aram biuma briteras ke gamla ige lemagi hora iya gyor hirje sikre wait kak metare, mae inege bisa mam cohak manenen britam lagi. Lemare irmia aga usukatu ti irmia tohak maminti Yerusalem de sikre, lemar tanuk namit-namit mak cabal nam guajar desikri. Ode gol nyai rere ganohe. Irmia ga usukatu desikri wait mata narelan. Makyur nyai rere ralan sir. Keskedek cohayam mo mais bo. Kali hula sogwele meisek mat. Ode irmia ga usukatu desikri lemar tabal namit-namit tinam guajar are. Kali reo he, hula sogetio hagi amua tiga brita briteras keti iria lema Yahudi nare, kola ne hula sogetio hak Petrus, matia brita briteras keti iria Yahudi nare dagunne. Kali hula sogoyal hehe maljaga gweti Petrus, maiga nyasoti iria Yahudi nare, ore hula sonwege ine yal hehe maljaga gwe maya duagun, magu ga nyasoti iria lema Yahudi nare. Ode gyo at Yagobus, ode Petrus, ror Yohanes, sir negaera ga usukatu tiribun mato hagi Yesus kene, negaera to sohe, hula sogo yalgaria desme yadwe. Denjaera gu maksima ror yau, gor Barnabas, maklio suohe. Aram yor sirnege miyatiral sasam gedi. Ode ro uma gor Barnabas aram yirun biati miya brita brita rasketi iria lema Yahudi nare. Lala detel gue erbatira brita brita rasketi iria Yahudi nare. Ode detel gue cuma mor surat aram yiruma musti mo aram nyenas mam sialuk iria lema mana ite Yusrahare. Odem labia inok duagin magalak tela des jagun. Paulus tieriga Petrus. Keskede geuat Petrus mia inusan toki age. Malema sosobonyo. Tueri gimak tuan ksoruti i. Tik tela salia lagi. Ode geuat Petrus inai tancokia. Desigo gyalamo ikna mo yenu yora iria lema Yahudi nari. Keskede geuat iria Yahudi. Yakobus ia sodesik re Rosia Yerusalem mar ma yancokia dagun. Mara nait bonyo. Petrus kele soso ima lema biuma igalui yor iria lema Yahudi desikredi. Nega Petrus wasisalia lagedis. Kal imtau to iria Yahudi manus Yerusalem desikre anaroit salgeti i. Kali ikna mayor iria lemara to satena tarene. Ode iria Yahudi maminti nusantiokia desige. Dumar toha mara lagola Petrus dagun. Biar mahreo tela desige lemam lai. Lemare kyurmia Barnabas daguno tiohawai tela salrala desikrei. Keskede geoat kato sohe. Irja sikre totnyo yabit lema gola namam lai briteras kegita nukke. Denjek tuerik Petrus ti irri bunde sikre mumune wait lululul memak bohe. Oinege irja Yahudiu. Keskede geala mom morik kola irja lema Yahudi nare. Ma oine daguno lemam tohak tela gubku bag Yahudi desgi. Lema de, gyan mwane sen mage lema mukna mo, menu mor iria lema Yahudi nekre huruk nedi. Totam desige negi hurmia, iria lema Yahudi nekre rega nohe, musti mor toha tela gubku bag Yahudi gedagun. Hula sogwe Yahu tohe, it nyem laya it, kali tohak ti Yesus Kristus kebu. Waigo hatni magwi. Gyala gyosra durmaram gye. Desigo aram nyega iria Yahudi aram ji. Ode aram brega nohe. Lema iria limo salaram. Klala. Aram brega nohe. Iria lema Yahudi nare iria limo salsir. Kali lemar tohat nyetak musagi. Keskede. Sen wege aram nyege miohe. Hula sogo lema yohu tohe irgi tam laya i. Kol nye tohat nyetak musagi. De hula sogo yohu tohe. Irgi em laya i. Kali tohak ti Yesus Kristus kebu. Lema de. Aram tiohak ti Yesus Kristus ke, mamu de hula sogwe bisa ma Yohu tohe. Aram nyege melayaram, kiali arawasim tiohak keti Kristus ke. Ode lem aram tiohak tiktel arami tohat nyetak Musa gene de, kali lem irgita melayai ti hula sogwe, kol nye tiohat nyetak Musa ge. Keskia iria Yahudi nare du marrega nohe. Aram nyege iria limo salaram, kola iria lema Yahudi nare, kali lema aram cohat nyetak Musa ge huruk de. Mane gena yohe, kol nye lema aram cohat nyetak Musa ge, kali aram cohak di Kristus ke de, desi gena ir limo salaram ye, lema? Namrare gan desi ge lema mlai. Iria Galatiai. De lema mia ohe. Yau nege lulsok tohat nyetak Musa gei. Keske senwege lemak tohak tidi. Den jegol nyek bumak tohak ti nyetak Musa ge huruk. Des yo gola ne guni muak te yo. Kule giatik kuap ini wak des syuruk mades. Mana lema sosobonyo. Nyetak Musa desige ksusu ohe. Yaunege irlimo salyau. Kalig yoat kobak mak tohat nyetak Musa ge. Desi gom labiai no lema bisa maka lakal mak tohat nyetak desi kremumu. Lema rek tela desi ge eksyus wohe. Nyetak desi ge lema bisa magi aurif yau. Lema renjet nyetak desi kre lema gigak buon mayau. Ode lema kere tayar dua gundi. De sen wage kumorif mak toha hula sogo ibu gebu. Kali wasik murmi orif mamuna desi ge kmiati giora Kristus kedei. Kola dener bagua yau gora iti tulma sanualu genei. Den jale mak mori kola lul suodei. De sen wage Kristus ke miorif ti ralak kwedei. Ode malma tak morif ti nus kek temne yang gora bonyo. Seu giagi nekrek tohak ti hula soguanan gebu. Inega elio bagiau, ode altenan gemem miati kiali au. Denje yau nega ele maktulia hula sogue rala eras desi. Kali golnye irgem laya iti hula sogue, ti tohak titnye tak Musa gene, desige mo Kristus ke imat nyege lemagigak buan.